Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Kajian atau pembahasan kita masih dengan bab syafaat. Mudah-mudahan akan bisa selesai insyaallah taala pada pertemuan malam ini. 6. Pada penghujung setiap pembahasan, penulis muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah selalu meletakkan masail. 6. Setiap pembahasan pada kitab yang beliau tulis ini, kitab Tauhid, dari bab yang pertama sampai selesai, beliau sebutkan masail. Artinya kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita petik untuk mudah kita ingat dari setiap pembahasan. 6. Sebelum kita masuk kepada masail, padanya matan yang masih tersisa sedikit, maka bisa disimak masing-masing. Yaitu kaitannya dengan hadis yang dijadikan pendalilan oleh muallif rahimahullah, yaitu apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada beliau, man as'adun nas bi syafa'atik? Siapakah manusia yang paling bahagia? 6. Terhadap syafa'atmu ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Seorang yang menyatakan la ilaha illallah, ikhlas muncul dari hatinya. Dan telah kita bahas berarti dengan pernyataan ini, kharaja bidzalika man qalaha nifaqan. Keluar dari perkara ini seseorang yang mengucapkan dalam keadaan nifaq. Fa innahu la haddun lahu fi syafa'ah. Karena orang munafik tidak mendapatkan bagian baginya terhadap syafaat. Kemudian sabda beliau tadi menyatakan khalisan, ikhlas, murni. apa maknanya? Saliman min kulli syaubin. Selamat dari setiap penyakit yang menodainya. Seperti apa penyakit itu? Fala yashubuha riya wala sum'ah. Maka tidak ternodai dia oleh penyakit riya maupun penyakit sum'ah. Bal hiya syahadah yaqin. Justru dia berada di atas persaksian yang dibangun di atas keyakinan. 6. Khalisan min qalbih. Ikhlas semata tumbuh dari hatinya. 6. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hati, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ya. Melalui hadis An-Nu'man ibn Bashir, hadisnya sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada tubuh kita ini ada segumpal daging kecil yang ketika itu baik, daging itu mudghah tadi, maka salahal jasadu kulluh, maka akan baiklah badan dia seluruhnya. Itulah qalb. 6. Hati. 6. Kita lanjutkan matan berikutnya. Kata muallif rahimahullah, fatilka syafa'atu li ahlil ikhlas biiznillah. Fatilka. Nah, tilka itu adalah bentuk muannas dari zalika. Ya, zalikal kitabu. Itu. Kenapa? Karena isimnya setelah zalika itu muzakkar, al-kitab. Maka di sini pakai tilka karena isim sesudahnya adalah muannats, yaitu asy-syafa'atu. Tahunya kita muannats karena ada ta marbutah asy-syafa'atu. Fatilka asy-syafa'atu. Maka ketahuilah bahwa syafaat itu li ahlil ikhlas, bagi ahlul ikhlas. Biiznillah. 6. Dengan izin Allah Ta'ala. Dikatakan demikian li'anna man asyraka billah, karena orang yang syirik kepada Allah maka mustahil untuk mendapatkan syafaat. Adakah yang tahu dalilnya bahwa syafaat itu tertolak bagi mereka, orang-orang musyrikin? Sebagaimana kita masih ingat pembahasan bahwa syafaat terbagi dua, syafaat yang batilah dan syafaat yang sahihah. Syafaat yang batilah, surat Al-Muddathir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaat itu tidaklah bermanfaat buat mereka yang memberikan syafaat. Untuk siapa syafaat yang tidak manfaat? Li ahli syirki, bagi pelaku syirik. 6. Kembali kepada matan. Fatilka syafa'atu li ahli ikhlas biiznillah. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidak untuk orang yang menyekutukan Allah. jelas tentang ini. Sudah sekian terulang. Maka tidak mungkin bahwa syafaat itu diperuntukkan bagi man asyraka billah. Kemudian beliau melanjutkan, wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wa haqiqatuhu, dan hakikatnya. Apa maksudnya? Dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, haqiqatu amri syafa'ah, dan hakikatnya, ya, kalau tidak dikasih penjelasan lebih lanjut, mungkin akan tersamar pada sebagian yang membacanya atau yang mendengarnya, maka perlu penjelasan lebih lanjut. Maka kata beliau, haqiqatuhu yakni haqiqatu amri syafa'ah, hakikat perkara syafaat itu. Dan hakikatnya, artinya hakikat perkara syafaat itu. Annallaha subhanah, bahwa Allah subhanah, huwa alladhi yatafaddal, dialah yang memberikan fadilah ala ahlil ikhlas, bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid. Naam. Fayaghfiru lahum, maka Allah ampunkan buat mereka, biwasitati du'ai, melalui perantara doa, man udhinalah, terhadap yang diizinkan baginya oleh Allah, an yashfa', untuk memberikan syafaat. Melalui pernyataan ini, perkataan muallif, Al-Syeikh Al-Utsaimin menyatakan al-fa'idah. Di situ ada suatu manfaat dari perkataan muallif. Apa manfaatnya? Minha, di antaranya, annallaha azza wa jalla, bahwa Allah azza wa jalla arada, berkeinginan, an yaghfira lil mashfu'in lahu, untuk mengampuni yang akan disyafaati. Allah sudah ada keinginan, ada kehendak untuk memberikan syafaat kepada hamba yang akan disyafaati, walakin biwasitah hadhihi syafa'ah, akan tetapi melalui perantara syafaat tersebut. Ya. Fayaghfiru lahum, Allah akan ampuni buat mereka, hamba tadi, ahlul ikhlas, biwasitati doa, dengan perantara doa, man udhinalah, hamba yang diizinkan baginya, an yashfa', untuk mensyafaati. Wal hikmah min hadhil wasitah, dan hikmah dengan adanya perantara ini, bayyanaha biqaulih, Allah telah jelaskan melalui perkataan muallif. Apa? Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud, untuk memuliakannya, memuliakan yang diizinkan memberikan syafaat tadi. Wa yanala al-maqam al-mahmud, dan agar mencapai kedudukan yang terpuji. Kita lihat maksudnya yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Walau sya'allahu laghafara lahum bila syafa'ah. Seandainya Allah berkeinginan, berkehendak untuk mengampuni mereka, mengampuni dosa-dosa ahlul ikhlas, orang-orang yang bertauhid, tapi masih ada di sana-sini dosa, ada di sana-sini kemaksiatan, jika Allah berkehendak untuk mengampuni mereka, bila syafa'ah, tanpa pakai syafa'at, maka Allah bisa. Tidak mengharuskan dengan syafa'at. Seandainya Allah berkeinginan untuk mengampuni, maka bisa sekalipun tanpa syafa'at. Lakinnahu arada bayan fadli hadha syafi' wa ikramihi amaman nas. Kan tetapi Allah punya maksud dan keinginan lain dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan yang memberikan syafaat. Yang diizinkan memberikan syafaat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikramuhu amaman nas. Allah juga punya maksud untuk memuliakan beliau di hadapan khalayak manusia. Sengaja Allah lakukan itu liyukrimahu, untuk memuliakan beliau. Wa yanalal maqamal mahmud, dan agar tercapainya pada kedudukan yang terpuji. Wa minal ma'lum anna min qibalillah syafa'atuhu fa huwa indahu bimanzilatin 'aliyah. Dan telah dimaklumi atau diketahui bersama bahwa syafaat itu datang dari sisinya, dari sisi Allah. Maka ketika itu datang dari sisi Allah, menunjukkan manzilah aliyah, kedudukan yang tinggi. Nah, menunjukkan kedudukan yang tinggi. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, Allah hendak memuliakan kepada yang memberikan syafaat itu dari dua sisi. Yakunu fi hadza ikram lisyafi' min wajhain. Allah hendak memberikan kemuliaan bagi yang memberikan syafaat itu dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, ikramus syafi', dimuliakannya yang memberikan syafaat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqabuli syafa'atihi, dengan cara diterima syafaatnya beliau. Bukankah beliau telah diizinkan oleh Allah jalla wa ala, sehingga ketika beliau mengajukan syafaat itu, maka Allah kabulkan. Menunjukkan ketika seseorang menyampaikan sesuatu itu ketika diterima, menunjukkan orang tersebut memiliki kemuliaan. Nah, ini yang pertama, ikramus syafi', pemuliaan bagi yang memberikan syafaat. Asani, yang kedua, zuhuru jahihi wa syarafih indallahi ta'ala. Semakin tampak kedudukan dan kemuliaan beliau di sisi Allah. Ya. Bagaimana tidak, kita masih ingat hadis syafa'ah. Manusia datang kepada Adam alaihi salam, kemudian berikutnya, yang kesemuanya tidak sanggup. Dan terakhir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dimuliakannya beliau dari sisi yang kedua, ditampakkannya kemuliaan beliau di sisi Allah. Allah telah mengangkat, memberikan kelebihan beliau. Nah, di antaranya melalui syafaat. Wa yanala al-maqam al-mahmud, dan untuk menggapai kedudukan yang terpuji. Maksudnya, kata Syekh Al-Utsaimin, al-maqam alladhi yuhmad alaihi, yaitu tempat yang dipuji baginya. Wa a'zamun nas fi dhalik, Rasulullah SAW. Dan manusia yang paling agung untuk menduduki tempat itu adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allaha wa'adahu, karena Allah Jalla wa'ala telah janjikan beliau, an yab'athahu maqaman mahmuda, untuk ditempatkan pada tempat yang terpuji. Wa ba'athahu maqaman mahmudan lilladzi wa'adah. Apa maksud al-maqam al-mahmud, tempat yang terpuji? Di antara al-maqam al-mahmud, annallaha yaqbal syafa'atahu, bahwa Allah terima syafaatnya beliau. Ini termasuk al-maqam al-mahmud. Allah terima syafaatnya beliau. Ba'da an yataraja'al anbiya ulul azmi anha, setelah kembalinya. Nah, setelah udhurnya para nabi dari kalangan ulul azmi, Adam, Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, semua udhur untuk memberikan itu. Yang kemudian yang terakhir beliau terima syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau ditempatkan pada tempat yang terpuji. Wa man yashfa' minal mu'minin yaumal qiyamah. Dan juga orang yang memberikan syafaat dari kalangan kaum mukminin nanti di yaumil qiyamah. Falahu maqamun yuhmad alaihi ala qadri syafa'atih. Maka baginya maqam yang terpuji sesuai dengan kadar syafa'atnya. Kita tahu bahwa selain Rasul SAW juga bisa memberikan syafa'at dari 7 atau 8 bentuk atau jenis-jenis syafa'at. Yang 3 khusus bagi Nabi SAW. Sisanya yang 5 adalah selain beliau, termasuk padanya adalah kaum mukminin. Nah, itulah maksud al-maqam al-mahmud. Apa diantaranya? Di antara al-maqam al-mahmud, bahwa Allah menerima syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, فالشفاعه التي نفاها القران ما كان فيها شرك. Maka syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an adalah syafaat yang mengandung syirik. Diberi penjelasan oleh Syekh Utsaimin, hadza min kalami Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Kalimat ini tadi adalah dari nukilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mana tadi? Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an maka nafiha syirkun. Menunjukkan bahwa para ulama Udama itu juga menukil dengan ulama yang datang sebelumnya pula. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mendapatkan warisan ilmu, mendapatkan manfaat juga dari para ulama sebelumnya. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang hidup pada abad keberapa? Pada penjelasan pekan yang lalu, abad ke-7. Syekhul Islam wafat pada tahun 728 dengan usia 67. Ya, berarti sekitar abad 650-an lahirnya. Nah, wafat di awal abad ke-7. Nah, siapa nama Syekhul Islam? Siapa yang bisa sebutkan? Hah? Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah. Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah. Walam yatazawwaj, beliau tidak sempat menikah. Li'annahu kana mashghulan bil ilmi wal jihad, karena beliau sibuk dengan ilmu dan jihad. Kembali, tadi sepintas mengingatkan saja, maka perkataan itu diambil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian, masih berlanjut sedikit lagi, pernyataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Walihada athbata syafa'ah bi'idhnihi fi mawadhi', maka oleh karenanya telah ditetapkan syafaat itu biiznih, dengan izin Allah, fi mawadhi', pada beberapa mawadhi', mawadhi' itu tempat, atau maksudnya di sini pada beberapa ayat dalil dari ayat Al-Qur'an. Di antaranya mengingatkan kembali surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Selain itu surat Saba ayat 23. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adhinalah. Dan juga surat An-Najm ke-26. Kemudian beliau melanjutkan, waqad bayyanan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan, sallallahu alaihi wasallam, annaha la takunu illa li ahli al-ikhlas wa tauhid, bahwa tidak terwujud syafaat itu kecuali bagi ahlul ikhlas dan tauhid. Naam. Adapun untuk ahlus syirki, maka syafaat itu syafaat batilah. Intaha kalamuhu, berakhirlah perkataan beliau sampai di sini. Terakhir ditutup dengan suatu faidah. Apa faidah itu? Wajhu idkhali bab syafa'ah fi kitab at-tauhid. Sisi dimasukkan bab syafa'at pada kitab at-tauhid. Apa kira-kira maksudnya dimasukkan bab khusus, yaitu tentang bab syafa'at pada pembahasan kitab at-tauhid? Kira-kira sebelum disebutkan, ada yang bisa menalar, menjawab? Apa sih, nah, bahasa sederhananya itu, kira-kira maksudnya disertakan bab syafaat dalam pembahasan kitab ini, kitab tauhid? Ada yang bisa ngerambang? Ya, ternyata penjelasan ulama itu penting. Sepintas kelihatannya biasa atau sederhana, tapi ketika kita kembalikan ke diri kita tidak tahu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, anna syafa'ata asy-syirkiyyata tunafit tauhid. Bahwa syafaat yang syirik itu meniadakan tauhid. Wal bara'ata minha huwa haqiqatut tauhid. Dan berlepas darinya adalah hakikat tauhid. Ya. Hakikat tauhid yang sebenarnya, berlepas diri dari syafaat yang syirik. Simpel saja itu kata beliau. Anna syafa'ata syirkiyyata tunafit tauhid. Bahwa syafaat yang syirik itu meniadakan tauhid. Wal bara'atu minha, dan berlepas diri darinya, huwa haqiqatut tauhid, adalah hakikat tauhid. Enak apa tidak bahasanya? Bahasanya ulama, simple, padat, dan mudah dipahami. Nah, itulah alasan mengapa dimasukkan bab syafaat di dalam kitab tauhid. Selesailah sudah, kita masuk kepada masail. Masailnya ada 8. Yang insyaallah sudah kita faham, tinggal kita cerna, apa tinggal kita memurojaah kembali. Al-ula, masalah yang pertama yang bisa kita ambil faedah dari beberapa pertemuan bab syafa'ah adalah tafsirul ayat. Penafsiran ayat-ayat. Maksudnya dari dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Ada bisa menyebutkan ada berapa dalil Al-Qur'an yang disebutkan oleh muallif? Ada 5. Yang pertama surat Al-An'am 51. Sudah kita bahas tafsirnya. Yang kedua surat Az-Zumar ayat 44. Sudah kita bahas pula. Yang ketiga surat Al-Baqarah ayat kursi 255. Juga sudah kita bahas. Yang keempat surat An-Najm ayat 26. Juga sudah kita bahas. Dan yang kelima surat Saba ayat 22 juga sudah kita ketahui penafsirannya. Maka kesimpulan atau masalah yang pertama adanya penafsiran ayat-ayat. Atsaniyah yang kedua, sifatus syafa'ati al-manfiyyati. Adanya sifat syafaat yang batilah, manfiyah, yang tertiadakan. InsyaAllah sudah kita fahami. Apa kira-kira syafaat manfiyah? Maka nafiha syirkun. Yang di sana padanya kesyirikan. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, fakullu syafa'atin syafa'ati fiha syirkun fa innaha manfiyah. Maka setiap syafa'at yang padanya ada tercampuri kesyirikan, fa innaha manfiyah, maka syafa'at yang tertiadakan. Atsalitsa yang ketiga, sebaliknya kita dapatkan faedah sifatus syafa'atil musbatah. Sifat syafa'at yang telah ditetapkan. Apa maksudnya? Daniel? syafa'atu ahli tauhid. Syafa'at bagi ahli tauhid. Nanti saya tanya lagi nanti. Selesai masalah ke-8 diulang lagi nanti. Apa maksudnya syafaat manfiyah? Apa maksudnya syafaat musbatah? Naam, syafaat musbatah adalah syafa'atu ahli tauhid. Bisyartin, dengan syarat. Ada syaratnya. Iznillah ta'ala. Izinnya Allah ta'ala. Waridahu, dan ridhonya Allah. Anis syafi' wal masyfu'i lahu. Terhadap yang mensyafaati dan yang disyafaati. Bisyartin, dengan syarat. Iznillah atau iznullahi ta'ala. Izinnya Allah. Dan yang kedua adalah ridhonya. Ridhonya untuk siapa? Yang mensyafaati dan yang disyafaati. Ar-rabi'ah, yang keempat. Dzikru syafa'ah al-kubra. Melalui pembahasan ini kita dapatkan penyebutan. Disebutkan di sana tentang syafa'at yang terbesar. Apa syafa'at yang terbesar? Hiya al-maqam al-mahmud. Yaitu tempat yang terpuji. Al-maqam al-mahmud. Apa maksudnya? Maqam al-mahmud atau syafa'at tadi? Asy-syafa'atu fi ahli al-mawqif. Syafa'at bagi mereka yang di tempat penantian. Nah, agar urusan perkara mereka segera diputuskan. An yuqda bainahum. Yang al-khamisah, yang kelima. Sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Adanya sifat apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil? Annahu la yabda'u bisyafa'ah. Bahwa beliau tidak mulai dengan minta syafaat. Ya. Setelah datang kepada ulul azmi, terakhir ditujukan kepada beliau, kemudian beliau tidak langsung memulai dengan syafaat. Apa yang beliau lakukan? Bal yasjud, bahkan justru beliau sujud. Minta kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Fa'idha udhinalah, jika telah diizinkan bagi beliau syafa'ah, maka baru beliau memberikan syafa'at. Ini adanya sifat atau adabnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian langsung begitu, tidak, tapi sujud sebagai bentuk akhlak adab beliau yang tinggi kepada Allah Jalla wa'ala. Sujud sampai beliau belum mengangkat kepalanya pula. Maka ada panggilan kepada beliau, penyeru. Irfa ra'sak, angkatlah kepalamu hai Muhammad. Mengangkat kepalanya nunggu ada perintah, ada permintaan. Irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Isfa tushaffa, wasal tu'ta, mintalah kamu syafaat, niscaya akan disyafaati. Mintalah apa yang kamu inginkan, niscaya akan diberi, dan seterusnya. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebagaimana masalah atau faedah kelima ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa huwa zahir, dan itu yang tampak. Wa hadza yadullu ala azamatir rabb, dan ini menunjukkan keagungan rabb. Wa kamal adabin nabi, dan bagaimana sempurna adabnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6, as-sadisatu, man as'adun nas biha. Adanya pertanyaan dari Abu Hurairah. Siapakah yang paling bahagia dari manusia ini ya Rasulullah dengan syafaat itu? Maka jawabannya, siapa yang paling bahagia? Ahlul tauhid wal ikhlas. Siapa mereka? Ahlul tauhid wal ikhlas. As-sabi'ah yang ketujuh, annaha, bahwasannya, nya di situ kembali kepada syafaat, bahwasannya syafaat itu la takunu liman asyraka billah, tidak terwujud bagi siapa yang syirik kepada Allah. Dalilnya sudah disebutkan surat Al-Muddathir ayat 48. Dan juga sabdanya Nabi tadi, khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, khalisan min qalbi. Ikhlas dari hatinya. Ats-tsaminah yang terakhir, yang kedelapan, bayanu haqiqatiha. Penjelasan hakikatnya. Nya di situ syafaat. Penjelasan bagaimana hakikatnya. Hakikatnya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan fadilah kepada ahlul ikhlas, kepada hambanya yang ikhlas. Fayughfaru lahum, maka diampunkan untuk mereka biwasitah, dengan perantara yang diizinkan oleh Allah untuk mensyafaati. InsyaAllah jelas tentang syafaat, dan dengannya selesailah sudah. Semoga tentunya ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu nafi', dan semakin menguatkan, mengokohkan ketauhidan kita. Sisa waktu yang ada 6. Sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan pendalilan tentang syafaat oleh muallif rahimahullah. Fadhal. Al-An'am 51. Az-Zumar 44. Kemudian Al-Baqarah 255. An-Najm 26. Saba' 22. Kalau ditanya, bagaimana sifat syafaat yang manfiyah? Ya Aba Hanif. Hah? Naam ya. Ma kana fiha syirkun. Yang tidak ada padanya kesyirikan. Ma kana fiha syirkun. Kalau ditanya pula, bagaimana sifat syafaat al-musbattah? Naam, syafaatnya ahlut tauhid. Cukup sampai di situ atau masih ada koma? Bisyartin, dengan syarat. Fadhal Taufik, apa saja syaratnya? Izinnya Allah. Yang kedua, ridhonya Allah kepada yang mensyafaati dan yang disyafaati. Apa yang dimaksud dengan al-maqam al-mahmud? 6. Syafaat al-kubra adalah al-maqam al-mahmud. Apa maksudnya, Baban? Syafaat bagi ahlul mauqif. Syafaat bagi ahlul mauqif. 6. Yang kelima, faedah yang kelima, disebutkan sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak langsung serta-merta memulainya dengan syafaat yang diberikan kewenangan kepada beliau. Nah, tetapi diawali dengan apa? Sujud. Di sini mengandung dua manfaat. Apa manfaat yang pertama? Menunjukkan azamatir Rabb, betapa agungnya Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, kamal adabin Nabi, betapa sempurnanya adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian man as'adun nas? Pertanyaan Abu Hurairah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaat? Apa jawabannya? Hum ahlut tauhid wal ikhlas. Adalah mereka yang bertauhid dan mereka yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, itulah dari masail. Semoga bisa kita ingat dengan baik apa yang sudah disampaikan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Bila ada kesalahan, semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.